Sumpah demi apa? Di belakangku tak pernah selingkuh. Demi apa kamu? Jika setia tak selingkuh lagi. Belum satu hari kau berjanji, kau dustai aku. Selama ini aku pura-pura tidak tahu. Di belakangku kau selalu hianatiku. Biarkan aku sakit seperti ini. Tuhan tidak tidur sayang. Demi apa kamu, jika setia tak selingkuh lagi.